بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله إخوتي في الدين أعزني الله وإياكم الحمد لله dengan nikmat dan karunia Allah, dengan petunjuk dan pertolongan Allah Ta'ala, sore ini kita diberi kesempatan untuk duduk di rumah Allah Ta'ala yang mulia ini guna mengambil warisan ilmu dari yang diwariskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tema kita pada sore ini seperti tadi sampaikan panitia, wahai ibu, tunaikan kewajibanmu. Ini sisi sekilas tampaknya untuk wanita saja, namun sebenarnya tidak demikian. Sebab bagaimanapun dalam kehidupan rumah tangga, sosok wanita atau ibu di bawah pimpinan sosok seorang suami. Makanya suami pun harus tahu betapa berat peranan wanita di rumah tangga, sehingga seperti Rasulullah SAW akan berusaha meringankan, akan berusaha membantu supaya tercapai dan terlaksana tugas-tugas seorang ibu di rumah. Nah, ihafillah barakallahu fikum, karena waktu yang singkat ini kami ingatkan terlebih dahulu kepada para ummahat, para wanita muslimat, bahwasanya Allah berfirman, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Ini Allah sebutkan dalam suratul A'raf di ayat yang ke-189. Allah mengingatkan pada kita semua, dialah Allah yang telah menciptakan kalian manusia awalnya dari satu jiwa, dan Allah ciptakan darinya pasangannya, yaitu istrinya, supaya engkau merasakan ketenangan, engkau dapatkan ketentraman padanya. Kemudian juga dalam surat Ar-Rum ayat 21 Allah menyebutkan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda dari tanda keagungan Allah, Allah telah ciptakan bagimu para lelaki dari jenismu, jenis manusia maksudnya, azwajan, istrimu, litaskunu ilaiha. Allah sebutkan hikmahnya diciptakan istri itu supaya engkau pun merasakan tenang, tenteram, dan engkau ada kecenderungan padanya. Ada rindu, ada cinta. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan di antara kalian ada rasa cinta, ada rasa kasih sayang. Lihat dalam ayat yang ini, dua ayat tadi, harus dimengerti kita sebagai suami harus dimengerti kalian para ummahat, bahwa Allah ciptakan kalian sebagai istri adalah supaya bisa denganmu suami dapatkan ketenangan, suami dapatkan ketentraman dalam kehidupan berumah tangga. Sehingga ketika suami memimpin rumah tangga dan dipimpin rumah tangga itu mudah karena solihah istrinya, ini akan menjadi bisa berbuat adil, baik, dan juga akan menjadi barokah. Naam, sehingga semakin tumbuh cinta dan kasih sayang. Namun perlu disadari, kalian para ummahat khususnya, para muslimat, kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala, la takunul mar'ah sakanan li zawjiha hatta tafham haqqahu wa makanatuhu. Beliau katakan, Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala, kalian wanita, para istri, para ibu, kalian tidak bisa menjadi tempat atau menjadi sosok yang bisa memberi ketenangan, ketentraman pada suami, sehingga kalian paham hak-hak suami, kalian mengerti kedudukan suami. Sumataqumu bihuquqihi, lalu kalian pun menegakkan hak-hak suami, menunaikan hak-hak suami atas dirimu. Dalam rangka apa? Taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka apa? Mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi kepada muslimat, kata Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala, engkau wanita tidak bisa dirimu memberi ketenangan, ketentraman pada suamimu, sehingga engkau paham hak-hak suami, engkau tahu, mengerti kedudukan suami. Sebagai apa suamimu? Sebagai pemimpin. Siapa yang menetapkan? Allah Ta'ala, pencipta kita semua. Di surat An-Nisa 3:4, Allah sudah katakan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini yang harus kalian ummahat muslimat menghormati. Suamimu itu adalah qawwam 'alan nisa. Dia yang memimpin wanita. Dia yang akan membimbing, mendidik kalian para wanita. Dan tentunya seorang suami pun sadar diri dalam besarnya tanggung jawab. Harus belajar. Mana mungkin akan bisa mendidik tanpa ada ilmu yang dipunyai. Nah, begitupun wanita harus sadar kedudukan suami begitu tinggi, mulia dalam keluarga. Sampai-sampai dikatakan oleh baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin, la amartul mar'ah an tasjuda li zaujiha." Lihat, kalian para ummahat, perhatikan hadis ini. Andai saja aku diperkenankan untuk seseorang sujud kepada sesama manusia, ya, pastilah kan ku perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya, karena agungnya hak suami. Dan ingat, kalian bisa memberikan ketenangan, ketentraman pada suami setelah kalian tahu dan paham kedudukan suami sebagai pemimpin. Kalian mengerti hak-haknya. Summa takumu bihukukihi. Kemudian kalian berusaha untuk menunaikan hak-hak suami. Apakah hanya kewajiban istri menunaikan hak suami, lalu suami tidak punya kewajiban menunaikan hak istri? Sungguh, Allah yang Maha Adil, yang menciptakan kita, telah menetapkan masing-masing kalian ada hak. Dan untuk kebaikan, supaya tumbuh dalam keluarga cinta dan kasih sayang itu, hendaknya masing-masing dari kita, suami maupun istri, sadar untuk bisa berusaha menunaikan kewajibannya, memenuhi hak masing-masingnya. Suami memenuhi hak istri, istri memenuhi hak suami. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijal alaihinna daraja. Allah katakan, dan bagi mereka istri-istri kalian ada hak, wajib kalian tunaikan haknya dengan cara yang ma'ruf. Namun bagi laki-laki, hendaknya wanita sadar, ada hak yang lebih dari kalian, yaitu hak apa? Kepemimpinan. Pemimpin rumah tangga. Kemudian kepada para wanita, setelah tadi kalian mendengar ucapan yang disampaikan Syekh Shalih Fauzan Hafidhahu Ta'ala, dan kalian tahu peranan kalian dalam rumah tangga, kalian tahu tugas kalian, kalian berperan untuk menjadi penenang, penentram dalam kehidupan rumah tangga, hidup bersama suami. Dan tugas kalian menunaikan hak suami dan menghormati kedudukannya. Lalu bagaimana rinciannya? Perhatikan kepada para ummahat, ya, supaya kita bisa menjalankan amanah Allah Ta'ala ini. Allah katakan untuk kalian para muslimat, karena besarnya tanggung jawab kalian dan Allah sudah menetapkan ruang lingkup, ya, batasan tanggung jawab kalian. Kalau laki-laki luas hak kepemimpinan negara laki-laki, ya, hak untuk menjadi hakim juga laki-laki, muadzin laki perempuan, laki-laki, khatib laki perempuan, laki, imam di masjid laki perempuan, ini semua hak laki-laki, luas tanggung jawabnya. Nah, kalian dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya, dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, waqarna fi buyutikun, kalian wanita, kalian tinggallah di rumah-rumah kalian. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian keluar berdandan, bersolek, mejeng seperti model wanita jahiliyah. Jangan, kata Allah Ta'ala. Dan beliau Rasulullah mengingatkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua pemimpin, dan masing-masing akan diminta tanggung jawabnya oleh Allah dari apa yang dipimpin. Wa rajulur ra'in, kalian suami pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyati, kalian akan diminta tanggung jawab dari kepemimpinannya. Begitupun kalian wanita, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha, wanita pemimpin di rumah suami. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, dia akan diminta tanggung jawab dari apa yang dipimpinnya. Kiranya ini sudah menjadi hal yang dimengerti oleh kalian para muslimat, para ummahat, tanggung jawabmu adalah menjadi pemimpin di rumah suami. Perananmu adalah supaya bisa menenangkan, ya, memberikan ketenangan, ketenteraman bagi suami, juga anak-anak di rumah. Tanggung jawabmu, tugasmu menunaikan hak-hak suami dan, ya, menghormati kedudukan suami. Nah, sebelum melanjutkan, kata Syekh Shalih Fauzan Hafidhahu Ta'ala, hendaknya kalian para muslimat tahu ini peranan kalian di rumah yang sudah Allah gariskan. Allah katakan tadi, kalian tinggallah di rumah-rumah kalian, jangan kalian keluar mejeng, bersolek, berdandan seperti wanita jahiliyah sukanya begitu. Wa aqimnas shalat wa atinaz zakah wa atinallah war rasul. Ini ayat perintah dan sekaligus menjelaskan, kalian wanita seperti laki-laki sama. Sebagai makhluk yang Allah cipta, sebagai hamba Allah, kalian wajib ibadah. Dan yang utama, kalian jaga sholat kalian di rumah. Ya, karena seutama-utama wanita sholatnya di rumah. Untuk memudahkan, Allah sudah memberi kemudahan-kemudahan. Sholat cukup di rumah kalian. Dan itu lebih utama. Makanya kata beliau, tanggung jawabmu pertama kepada Allah. Sebagai hamba, taatlah kepada Allah Ta'ala. Jalankan ibadah sesuai dengan sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Maka dalam ayat tadi Allah katakan, wati'nallah, kalian wajib taat kepada Allah. Dan juga war rasulahu, dan pada rasulnya. Karena ketaatanmu kepada Allah, kalau tidak di atas tuntunan Rasulullah SAW, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jelas para ummahat, ini yang pertama yang harus kalian tunaikan, hak Allah terlebih dahulu. Nah, setelah hak Allah kalian penuhi, kalian jaga sholat lima waktu dengan baik, kalian tunaikan puasa dengan baik, zakat juga kalian bisa jalankan dengan baik, ya, syarat Islam. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan suamimu. Ini hak dia dan ini kewajibanmu. Supaya benar-benar suamimu tenteram, tenang di rumah. Dan ya, engkau bisa jalankan kewajibanmu. Apa kewajibanmu pertama? At-ta'atu tammah lizauj. Kewajibanmu atau tugasmu pertama adalah wajib taat kepada suami secara sempurna. Fima la maksiatan fihi lillah, dalam perkara yang tidak ada maksiat kepada Allah. Sebab Allah telah mendudukkan dia sebagai pemimpin. Dan kalau pimpinan ini dipegang suami, kalian enggak mentaati, enggak menghormati, akan menjadi ketimpangan tentunya. Akan terjadi kekacauan di dalamnya. Apalagi dibalik, yang mimpin perempuan, suami yang dipimpin, habis, hancur. Kata Rasulullah SAW, la yuflihul qaum man wallahum ra'ah. Enggak bakal bahagia satu kaum yang pimpin perempuan. Maka dalam rumah tangga, Allah katakan, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Bima faddalallah. Ini kedudukan dari Allah. Kalian suami syukur kepada Allah. Kalian punya kedudukan, tapi di samping kedudukan dan peran ini, besar tanggung jawab kalian. Sehingga wanita pun harus membantu. Supaya suamimu bisa menunaikan kewajibannya. Bantu. Begitupun suami, karena tugas wanita juga berat, bantu. Maka disitulah rumah tangga akan baik. Kalau suami istri ada ta'awun, alal birri wa taqwa. Dalam kebaikan, sama-sama saling bantu. Dalam ketakwaan, sama-sama saling menjaga. Subhanallah, yaghfirullah, barakallahu fikum. Sehingga wanita bisa menunaikan hak Allah. Ini pun besar peran suami. Karena untuk seorang wanita, istri talolah ya, bisa menjalankan sholat dengan baik, kalau tidak ada dukungan dari suami, repot. Ya, dia kadang tidak mengerti hukum haid dan nifas. Dia terkadang tersibukkan dengan anak-anak dan tugas di rumah. Sehingga suami hendaknya seperti Allah katakan, wa'mur ahlaka bisholat. Ini nanti pembahasannya kita pada maghrib ada lanjutannya ya. Kita kembali kepada peran wanita. Saya sampaikan kepada kalian muslimat, kalau sampai kalian bisa jalankan ini peranan, taat kepada suami kalian, sungguh disitulah surgamu. Kata Rasulullah SAW, idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau wanita sudah tegakkan lima waktu sholatnya, wa shamat syahraha, yang kedua telah jalankan ibadah puasanya, ketiga wa shanat farjaha, dia jaga kemaluannya. Kenapa Allah Rasulullah sebut secara khusus ini? Ingat kalian para muslimat, bahwa faraj di sini, kemaluan maksudnya, ini amanah dari Allah. Yang harus benar-benar dijaga dan dipelihara dan hanya untuk suamimu yang diperkenankan. Dan suami pun harus jaga. Karena apa? Ya, Allah halalkan dia untukmu dengan kalimat Allah. Ya, dengan perjanjian itu ketika akad nikah. Tidak sembarang perkara itu diserahkan. Di luar nikah haram. Maka wanita yang bisa menjaga perkara ini yang ketiga. Menjaga kemaluannya tidak sampai zina atau tidak sampai ya ternoda. Yang keempatnya, wa ta'at zaujaha, taat pada suami. Sungguh dengan langkah ini, dengan empat perkara ini, kata Rasulullah SAW, maka dikatakan padanya, udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti. Masuklah engkau ke surga, kata Allah Ta'ala, dari pintu mana yang kau suka. Raihlah ini, wahai wanita muslimat. Apalah yang kau dambakan dari, yang kau harapkan dari Allah selain surga. Bersabarlah engkau di dunia dengan beratnya tanggung jawabmu. Jalani. Mintalah pertolongan kepada Allah. Itulah wanita solihat yang Allah katakan, fasolihatu qanitatun hafizat. Wanita solihat itulah wanita yang selalu taat pada Allah, pada suami, dan ia selalu menjaga diri. Terutama ketika suami tidak ada di rumah, ia menjaga kehormatan suaminya, hartanya, dan anak-anaknya. Yang kedua, tugasmu wanita, kewajiban yang harus kau tunaikan adalah al-qiyamu bi'a'malil bait. Tugasmu menegakkan tugas-tugas rumah tangga. Beliau, Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah ta'ala, mengatakan bahwa tugas wanita yang kedua yang berkenaan dengan suaminya, rumah tangga, adalah al-qiyam bi'a'malil bait. Menegakkan tugas-tugas rumah tangga. Allati hiya qawam hayatul usrah. Yang ini menjadi tonggak baiknya kehidupan keluarga. Seperti apa? Memasak. Menjaga kebersihan, keindahan rumah. Mencuci. Dan yang lain-lainnya. Intinya kan dapur, sumur, kasur. Kan itu intinya. Paham maksudnya? Dapur berarti urusan masak. Sumur urusan cuci-cuci. Kasur urusan suami. Paham ya? Itu saja. Nah kalau kamu paham ini. Pinter masak. Untuk hidangan suami. Pinter mancak. Tahu mancak ya? Dandan apa? Bersolek. Untuk menyenangkan suami. Dan pinter. Ya? Untuk apa? Menjaga kebersihan pakaian, perabot. Ini tiga perkara ini yang utama. Karena sungguh kalau rumah tidak ada perempuan yang di dalamnya. Coba lihat rumah yang cuma laki-laki tok. Kayak apa berantakannya. Beda dengan rumah kalau ada istri. Betul gak? Kalau ada istri di rumah. Itu tertata, apik, rapi, bersih. Masya Allah. Nikmatnya. Allah beri kita seorang istri. Dan kalian wanita, saya lagi, ini tugas kamu, kewajibanmu. Kalau kau tunaikan ini, tentram kehidupan rumah tanggamu. Tapi kalau kau tinggalkan, karena engkau juga menuntut kayak laki-laki kerja di luar rumah, pergi belum ada masakan. Cucian numpuk, ngelumbruk. Rumah berantakan, pulang pun masih berantakan, capek, tidur, enggak sempat ngurus. Kira-kira bagaimana? Beda tentunya dengan istri yang setia di rumah. Suami pergi, ya, istri di rumah, pulang sudah rapi semuanya, lapar sudah disiapin hidangannya, ya, pakaian sudah disiapkan gantinya untuk sholat, untuk ibadah. Dan ketika tergoda di luar, di rumah pun ada yang lebih dari yang di luar dan halal untuknya. Tentram. Ini kaitannya. Tapi yang ketiga, kita ringkas. Yang ketiganya, istijabatuha li zaujiha. Engkau punya tugas wanita, wahai ibu. Ya, tugasmu juga Ini baru berkaitan dengan suami dulu, belum dengan anak. Tugasmu juga adalah engkau wajib memenuhi hasrat suamimu. Ya. Dalam perkara yang dihalalkan Allah. Selama itu dihalalkan oleh Allah Ta'ala, layani. Kalau dia minta sesuatu yang diharamkan Allah, jangan. Contoh, lagi haid. Contoh lagi, dari jalan belakang, bukan jalan depan. Jangan dilayani. Karena dilaknat oleh Allah Ta'ala. Mendatangi istri dari duburnya. Dilarang, haram. Nah, kalau sampai engkau nolak, ancamannya berat. Kata Rasulullah SAW, idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firasyi, kalau suamimu ajak dirimu, wahai istri, wahai wanita, bila seorang suami ajak istrinya ke tempat tidurnya, ke ranjangnya, fa'abat, ternyata dia nolak, sehingga fa'abata khutban, suami tidur tapi marah, jengkel kepada wanita tersebut, khutban alaiha, maka akibatnya la'anat hal malaika hatta tusbih. Itu malaikat akan melaknatmu sampai pagi hari. Jelas tugasmu wanita. Karena suami itu siang malam bisa saja muncul dorongannya, syahwatnya. Makanya hak dia, kalaupun engkau akan puasa, izin kalau puasa sunnah. Kata Rasulullah SAW, la tasumul mar'ah wa ba'luha syahidun illa bi'idnihi. Janganlah engkau wanita puasa sementara ada di rumah suamimu, kecuali engkau izin dulu. Hadis Imam Bukhari Muslim ini. Karena bisa jadi malam suamimu tertidur, siang malah menuntut. Berikan haknya. Begitu. Nah, ya fil barakallahu fikum. Yang keempat, khifdhu sirrihi. Tugasmu para wanita, tanggung jawabmu adalah jaga rahasia suamimu, jaga kehormatan suamimu. Jangan pernah engkau membocorkan rahasia-rahasia rumah tanggamu kepada siapapun. Ya. Dan juga jaga nama baik suamimu, seperti contoh, jangan engkau pergi ke tetangga ngerumpi cerita, menceritakan tentang kehidupanmu dengan suami. Jangan. Atau engkau sengaja terbuka hijabnya di luar rumah sehingga orang lewat lihat dirimu. Ini namanya engkau telah memamerkan dirimu kepada orang lain. Padahal hak suamimu yang berhak untuk melihatmu, yang lain gak boleh. Ini engkau gak menjaga. Apalagi engkau pergi pinjam uang tanpa izin suamimu. Ya. Ini juga tidak boleh. Cepat sekali. Ya fil barakallahu fikum. Ini baru kita masuk yang keempat ini. Kewajiban istri menjaga rahasia suami. Banyak hal. Kata Rasulullah SAW, fa amma haqqukum ala nisaikum falayutina farsyakum. Hak kalian suami atas istri kalian, tidak boleh istri itu memperkenankan orang duduk di tikarmu. Gambarannya saja. Atau di tempat tidurmu. Man takrahun, orang yang tidak disukai olehmu. Wala ya'dan fi buyutikum, dan jangan pernah istri memberi izin seorang masuk ke rumah. Ya. Liman takrahun, orang yang suami benci. Maka di sini mestinya istri itu tahu apa yang disuka suami, apa yang dibenci. Siapa yang disuka suami, siapa yang dibenci. Ada dua hal ya. Apa dan siapa. Apa berkenaan dengan barang-barang atau hal-hal yang disuka suami, apa saja. Ya. Kemudian orang yang tidak disuka. Ya, siapa yang tidak disuka, siapa yang disuka, harus tahu. Supaya apa? Terjaga wibawa suami. Terjaga rahasianya. Terjaga kehormatannya. Nah, ya fil barakallahu fikum. Baru masuk yang kelima, kewajibanmu wanita adalah khifdhul mal, menjaga harta suami. Dan ini nanti kita lanjut setelah kita sholat insyaallah. Karena sudah azan maghrib, enggak apa-apa ya, Mas. Nah, nanti sambung saja. Barakallahu fikum. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.